إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ibadallah, ayuhal muslimun, jamaah sidang Jumat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, di mana nikmat-nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus mempelajari agamanya, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang telah mengikuti jalan mereka dengan baik sampai dengan hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, menjelaskan kepada mereka jalan-jalan petunjuk yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, di mana beliau telah mencontohkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan selalu bersyukur dengan apa yang diberikan kepadanya berupa kenikmatan sekecil apapun. Maka tidak ada jalan terbaik bagi kita melainkan mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini adalah meraih hidayah melalui jalan sabar. Adalah hidayah, taufik, merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada satu makhluk pun yang berserikat padanya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabt, walakinna allaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala pun menyatakan di dalam Al-Quran, Law anfaqta ma fil ardi jami'an, ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau seandainya engkau curahkan, engkau infakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk melembutkan hati-hati manusia, niscaya engkau tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan segala fasilitas dan kemampuan yang dimiliki oleh hamba. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan maka itu semua pun dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka ahlul jannah. Dikala masuk ke dalam jannah, mereka i'tiraf bi nafsih. Mereka i'tarafu bi anfusihim. Mereka menyatakan pada diri-diri mereka mengakui hal tersebut. Dikala mereka mendapatkan nikmat jannah, mereka mengatakan sebagaimana Allah hikayatkan ucapan mereka. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mahab segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita akan hal ini, yakni amalan untuk masuk ke dalam jannah. Kalaulah bukan hidayah dari Allah, niscaya kita tidak akan berada di atas hidayah. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, dikala mereka menuju perang Khaybar, mereka memuji kepada Allah dengan mendendangkan syair. Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wama salaina. Demi Allah, kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, kami tidak akan berada di atas petunjuk, kami tidak akan bisa bersedekah, dan kami tidak akan bisa melakukan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memiliki hidayah secara tunggal, menjadikan di sana ada sebab-sebab untuk hamba meraihnya. Maka di antara sebab yang terbesar untuk kita bisa meraih hidayah adalah dengan mulazamatu sifatis sabar, dengan kita terus komitmen dan berupaya berada di atas sifat sabar. Di mana sabar diterangkan oleh para ulama, wasabru huwa absun nafsi ala ta'atillah wa an ma'siyatillahi wa an aqda wa ala aqdarillahil mu'limah hatta la yatajiru wa la yatasakhab. Bahwasanya sabar adalah menahan jiwa kita untuk terus di atas ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, dan terus bersabar di atas ketaatan, mengikat diri kita untuk terus bersabar menjalani dan menghadapi takdir Allah yang menyakitkan sehingga tidak berkeluh kesah dan tidak memaki-maki dan marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dengan sebab sifat sabar ini manusia mendapatkan predikat muhtadin, orang-orang yang di atas petunjuk. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan beritakanlah berita gembira bagi mereka orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan pada mereka musibah, mereka menyatakan inna lillah, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami dikembalikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang di atas petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kesabaran tersebut akan menjadikan hidayah dalam hatinya, dalam hati orang yang memiliki sifat sabar tersebut. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam ayatnya, tatkala mereka menghadapi musibah-musibah, Allah menyatakan waman yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan tauhid rububiyahnya, dengan tauhid uluhiyahnya dan asma wa sifatnya, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qamah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan wa huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Dia adalah orang yang mendapatkan musibah dan tertanam dalam hatinya dia mengetahui ini datangnya dari Allah, maka dia pun ridha dengan musibah tersebut dan dia menerima dengan pasrah kesabaran menjalani musibah yang Allah berikan kepadanya, terus di atas ketaatan kepada Allah. Tafsir ini datang pula diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, as-sabru dhukira fil Qur'an aksar min 90 mawdi'an. Sabar disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat. Wasabru minal imani bimanzilatir ra'as minal jasad. Sifat sabar dalam keimanan, kedudukannya bagaikan kepala bagi jasad manusia. Faman la sabara lahu ala ta'atillah au ala au an ma'siyatillah au ala adarillahil mu'limah faqad fatathu katsirun minal iman. Maka barang siapa manusia yang dia tidak mau bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah ataupun di dalam menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak mau bersabar di dalam menjalani musibah dan ujian yang Allah timpakan padanya, maka sungguh telah terluputkan darinya kebanyakan dari cabang-cabang keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini negeri ujian. Bahkan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan ujian, di mana tanpa kesabaran seorang tidak bisa menjalaninya, di mana tanpa pertolongan Allah dan hidayahnya seorang tidak akan bisa bertahan di atas petunjuk. Maka dari itu wajib atas kita untuk bersabar, sampai-sampai para ulama menyatakan bahwasanya as-sabru ala ta'atillah wasabru an ma'siyatillahi wa ala adarillahil mu'limah wajibun bil ijma', bahwasanya sifat sabar menahan diri di atas ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah, dan selalu mereka bersabar di atas ketaatan di dalam menjalani takdir-takdir Allah yang menyakitkan baginya, ini adalah wajib secara kesepakatan kaum muslimin. Ibtila, ujian akan terus menimpa, baik di dalam agama ataupun di dalam kenyataan kehidupan sehari-harinya. Dan agama ini merupakan ujian bagi kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ujian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imamul Bukhari dari sahabat Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ba'astuka liabtalika wabtaliyabik. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya tidak lain aku mengutusmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liabtalika, supaya aku mengujimu, wabtaliyabika, dan aku menguji manusia melalui engkau. Dari sisi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai ujian? Adalah beliau diutus oleh Allah dengan membawa perintah dan larangan, di mana menjalankan perintah dan larangan ini adalah ujian bagi kita. Karena tidak lain kita hidup di dunia tidaklah bebas begitu saja, namun harus menjalankan perintah. Maka perintah dan larangan tersebut tidaklah akan terlaksana kecuali dengan adanya kesabaran di dalam jiwa. Karena pada asalnya yang namanya jiwa manusia dengan nafsu yang jahatnya adalah senantiasa mengajak untuk menentang syariat, menyelisihi perintah, dan melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang sangat besar, yakni sifat sabar yang Allah tanamkan pada diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan yang namanya sabar itu merupakan sebesar-besar karunia. Beliau menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr." Muttafaqun alaih an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Tidaklah seorang hamba diberikan suatu nikmat yang itu lebih baik dan lebih luas daripada diberikan sifat sabar. Hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri-diri kita orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai musibah dan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah serta di dalam menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala sabar merupakan sebab mendapatkan hidayah, demikian pula sebaliknya, meninggalkan sifat sabar dengan bentuk tasakhut, mereka jengkel dan murka dengan syariat Allah atau di dalam menjalani takdir yang Allah timpakan atas dirinya, menjadi sebab dia terjatuh kepada dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Beliau menyatakan, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukanlah bagian dari kami orang yang mereka darabal khudud, menampar-nampar pipi di kala musibah, wa syaqqal juyub dan menarik-narik bajunya, kerahnya menunjukkan dia tidak sabar dikala mendapatkan musibah. Wada'a bidakwal jahiliyah dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, tidak mau tunduk kepada tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pentingnya sifat sabar ini, Allah memerintahkan di banyak ayat untuk kita mulazamatus sabar, senantiasa di atas sifat sabar. Bahkan Allah jadikan perintah tersebut sebagai ciri khas bagi mereka ulul azmi minar rusul, para nabi dari kalangan ulul azmi, mereka orang-orang atau para rasul yang mereka diberikan oleh Allah azam, ketekad bulatan yang kuat dan kokoh, tegar di dalam menghadapi berbagai musibah, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dikala tegak sendirian dengan sunnahnya, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan tauhid, mendapatkan ujian yang sangat banyak, tetap bertahan dalam syariat Allah, menahan dirinya sehingga Allah jadikan sebagai imaman muhtadin. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam yang mendapatkan ujian dari keluarganya dan anaknya yang menentang perintahnya, namun tidak menjadikan beliau terus terbawa dan berputus asa dan berhenti dari berdakwah di jalan Allah, namun beliau terus tegak dengan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadanya. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan ujian dari penguasa, dari seorang raja yang bengis, bahkan menjadi tokoh kekafiran Fir'aun dan bala tentaranya, tetap tegar dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dimusuhi, walaupun diancam, bahkan dikejar-kejar. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan tuduhan-tuduhan keji sebagai anak zina, atau bahkan dipuji dan dieluk-elukan dengan eluk-elukan yang sangat tidak wajar, yakni mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Namun beliau tidaklah goyah dengan semua ujian tersebut dan bertahan terus di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dijadikan sebagai suri toladan, beliau telah menyatakan, "Inna asyaddal bala'al anbiya tsummal amsal fal amsal." Sesungguhnya orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. "Faman istadda fi dinihi ubtuli istadda bala'uhu." Barang siapa yang semakin kokoh dalam agamanya, ingin semakin dekat mengikuti Rasulnya, maka semakin besar pula ujiannya. Waman kana fidinihi riqqah. Barang siapa yang ingin sedang-sedang atau biasa saja dalam beragama, jangan dikira tidak mendapatkan ujian. Akan tetapi beliau menyatakan, ubtuliya bihasabi imani. Terus akan diuji dengan kadar keimanan yang ada pada dirinya. Maka dari itu, Maka beliau menyatakan, "Faman ibtuliya falyandur ila bi." Maka barang siapa yang mendapatkan ujian, hendaknya dia membandingkan dengan ujian yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah di masa-masa yang penuh dengan fitnah ini, di masa-masa yang penuh dengan ujian, baik dari sisi syariat, baik dari sisi ujian musibah yang Allah perjalankan di alam ini, hendaknya kita untuk senantiasa menjaga kesabaran dalam diri kita. Dan tidaklah kesabaran kita, wa ma sabruka illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, teruslah kita berusaha untuk berdoa kepada Allah, memohon kesabaran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah ini dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang meraih terbaiknya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada pemimpin-pemimpin negara kita dan memberikan hidayah serta petunjuk serta menjadikan pendamping-pendamping yang soleh bagi mereka, dijauhkan dari pendamping-pendamping yang jahat lagi toleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri-diri kita orang yang selalu di atas hidayah dan mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan kita sampaikan dalam khutbah yang ringkas ini. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.